الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فأعلم الدين أعزكم الله كتاب مناجد تجرى كتاب دي كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد di kita masih di bab majaa an asbaba kufri bani adam wa tarkim dinahum wal ghuluf salihin, bab sebab kafirnya anak cucu Adam dan sebab mereka meninggalkan agama mereka adalah berlebih-lebihannya mereka terhadap orang-orang soleh. Kali lagi kita ingatkan bahwa mencintai, memuliakan, menghormati orang saleh adalah kemestian. Satu keharusan. Barakallahu fiikum. Karena memang kita diperintah untuk itu. Baik. Seorang yang lebih tua dari kita saja kita harus hormati. Kita harus muliakan, apalagi dia sebagai orang yang memiliki ilmu. Orang saleh lebih pantas dan lebih utama untuk kita muliakan. Cuma tidak boleh berlebih-lebihan sampai mengkultuskannya, karena ini sangat berbahaya. Sampai pada tahap mereka menyembah orang-orang saleh ini selain Allah Subhanahu. Sampai kita pada ucapan mu'alif. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala fi sahih an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Bi qawlillahi ta'ala wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka mengatakan la tadarunna alihat. Jangan kalian meninggalkan tuhan-tuhan kalian selain Allah. Maksudnya jangan kalian hanya menyembah Allah, menyembah juga yang lainnya. Wala tadarunna waddan, dan jangan pula kalian meninggalkan waddan, suwa, yaguz, ya'uq, wa nasra. Waddan, suwa, yaguz, ya'uq, wa nasra. Lima orang. Qala Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, hadhi asma'u rijalin salihina min qawmin. Lima orang ini, Waddan, Suwa, Yaguz, Ya'uq, dan Nasra, adalah orang-orang saleh dari kalangan kaumnya Nuh alaihi salatu. Falamma halaku awha syaitanu ila qaum. Ketika mereka semuanya meninggal, satu demi satu meninggal dunia, maka syaitan pun membisik-bisikkan kepada kaum. Aninsibu ila majalisimu latikanu yajlisuna fiha ansab. Wahai kalian anak keturunan, cucu cicitnya, dari pengikutnya, hendaknya kalian membuatkan untuk orang-orang saleh kalian ini patung dan meletakkannya di tempat atau majlis yang dulunya biasa mereka duduk padanya. Letakkan patung itu di situ. Barakallahu. Wasammuha bi asma'i. Barakallahu. Ini sekedar untuk menyemangati atau mengenang kebaikan mereka. Barakallahu fikum. Wa ansibu ila majalisim allati kanu yajlisuna biha ansaba. Ansaba itu nusub, patung. Buatkanlah patung, kemudian letakkan di tempat yang dulunya mereka biasa duduk padanya. Wa samuha bi asmahim, dan namakanlah patung itu namanya Waddan, Suwa, Yaguz, Ya'uq, Nasra. Lima patung. Fa'alu. Mereka pun melakukan mengikuti arahan syaitan. Memang tidak langsung disembah. Oleh karena itu Allah SWT mengatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Syaitan tidak langsung memerintahkan orang berzina. Barakallahu fiik. Tapi melalui proses tahapan-tahapan. Dari melihat, memandang, berbicara, janjian, dan seterusnya. Terjerumuslah dia ke dalam berzina. Perjudian juga demikian. Judi. Orang dah langsung judi. Kalau tahap dekat dengan orang yang suka judi. Senang lihat ayam. Nah, ayam. Tetangganya punya ayam, ayam Bangkok atau ayam Filipina. Cuma awal-awal cuma buat tengok-tengok. Digang api ayam kan. Oh iya, cukeng ya. Waduh, kagak ini ya. 5 juta ini satu ekor ini. Mahal ini, marjago dia. Dia bisa menghasilkan 20 juta. Gagal aneh. Ya. Tidak langsung. Kau suka lihat anjo. Nah, diajaklah dia. Lihat-lihat dulu. Akhirnya dia sudah tahu seluk-beluk ayam yang jago untuk diadu. Ya kan ada ilmunya nanti akan disitu. Oh, ayam begini. Tidak semua ayam boleh diadu. Orang bilang ini ada sisiknya ini. Nih, sisik yang jago ini. Ini sisik kakinya itu kan ada orang bisa baca ya, katanya wallah. Ini sisik pembunuh dia suka bunuh-bunuh ayam lain. Kalau ini sisik balanga ini cocoknya dipotong. Ini sisik barakallahu fiik. La haula wa quwwata illa billah. Alhasil ujung-ujungnya barakallahu fiikum judi adu judi. Barakallahu fikum. Namanya khutwat, langkah-langkah menuju apa yang diinginkan oleh syaitan. Ini sama seperti buat patung dulu dan diletakkan di tempat yang biasa dia. Tidak langsung disembah. Prosesnya panjang, boleh jadi berganti generasi baru orang ada menyembah. Walam tu'abat. Fa'alu. Mereka pun langsung melakukannya. Walam tu'abat. Patung-patung ini tidak disembah. Generasi pertama tidak ada yang nyembah-nyembah. Cuma sekedar penyemangat. Mengenang kebaikan jasa-jasanya dan seterusnya. Hatta idza halaka ulaikan wa nusiya al-'ilm. Sampai generasi pertama pada mati. Ratusan tahun barakallahu fikum. Baru berganti generasi. Wa nusiya al-'ilmu ubidat. Dan ilmu sudah dilupakan. Baru orang-orang pada menyembah. Kiatan datang. Ini papa itu dulu tuh dia jadi orang-orang hebat, jadi kaya, jadi lantaran dia sembah itu dia minta di situ. Akhirnya apa? Minta ke patung. Barakallahu. Asy-syarqaulhu bi sahih ay sahih al-Bukhari. Tafsir Ibn Abbas ini barakallahu fikum sahih Bukhari. Wa hadzal athar ikhtasarahu al-musannif rahimahullah. Athar ini di ringkas oleh musannif yakni al-Imam Muhammad bin Wahab walabdu ma fi sahih Ibn Bukhari an Ibn Abbas dan lafaz secara lengkap dalam sahih Bukhari bahwa Ibn Abbas mengatakan saratil awsan lati fi qaumihi nuh il arabi ba'du jadilah awsan berhala itu ada di kaumnya Nuh setelah itu amma wad makanat likal. Maka patung Wad itu di Bani Kalb. Bidaumatil Jandal berada di tempat yang namanya Daumatul Jandal. Wa amma suwa fakanat li Hudzail. Yang mereka bagi-bagi. Suwa di Hudzail. Wa amma Yaguth fakanat li Murad. Yaguth patung yang dimiliki oleh orang-orang Murad. Umma li Bani Ghutaif. Bil Jurf. Inda Sabak. Wa amma Ya'uq fakanat li Hamdan Bani Hamdan wa amma Nasr fakanat li Himyar. Adapun patung Nasr maka dimiliki oleh Himyar li Ali dil Kala' asma' rijalun salih asma'u rijalin salihin fi qauminu. Mereka-mereka ini nama-nama orang-orang saleh dari kalangan kaumnya Nuh alaihi salat wa dan wa Ya'uq Ya'uq Nasr. وروي عن إكرمة والضحاك وابن إسحاق نفعه وقال ابن جريج حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران عن سفيان عن موسى عن محمد بن قيس أن يغوث ويعوق ونسرى كانوا قوما صالحين من بني آدم وهو يغوث يعوق ونسرى mereka adalah orang saleh dari kalangan Bani Adam وكان لهم أتباع يقتدون بهم. Dan orang-orang saleh memiliki kaum pengikut yang senantiasa mengikutinya. Alamma matu qala ashabuhum, maka ketika orang-orang saleh meninggal dunia, maka murid-muridnya pun berkata, "Law sawarnahum ana ashwaqalana ila al-ibad." Artinya kita bikin patungnya, maka itu akan menyemangati kita untuk senantiasa beribadah. Fasawwaruha, maka mereka pun membuatkan patung untuknya. Falamma matu waja'a akharuna dabba ilaihim iblis, maka ketika generasi pertama ini sudah meninggal dunia, umurnya 100 tahun, kurang lebih, karena setiap generasi. Wallahu alam, di zaman dahulu. Zaman dahulu lebih panjang lagi. Barakallahu fiikum. Karena umur orang-orang pada saat itu, berapa? Ratusan tahun, bahkan ribu. Barakallahu fiikum. Umur mereka panjang-panjang. Beda dengan umur umat Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, ya 60-70. Jarang sekali sudah di zaman sekarang ini diumumkan telah meninggal dunia si fulan dengan umur 120 tahun. Anda ada. Barakallahu fiik. Orang akan mengatakan telah meninggal dunia si fulan dengan umur 90 tahun. Orang-orang boleh wah kasihan itu dia. Ya kan? Orang 90 so yani syukur sallallahu alaihi afiyah jompo barakallahu fiik jompo. Wallahu almusta'an. Yang jelas setelah generasi pertama ini telah mati, ya datanglah iblis bikin proposal baru barakallahu fiik. Qala inna ma kanu ya'buduna, bapak kalian itu, moyang kalian dulunya itu menyembah patung-patung ini. Masya Allah. Wabihim yusqaunal matar fa'abaduhu, dengan patung-patung ini mereka diberi apa? Diberi hujan. Maka akhirnya mereka pun menyembah patung-patung. Qalu an yansibu huwa bi kasri shad al muhmalah, muhmalah itu tidak bertitik. Barakallahu fi ansibu e ansaba jamu nusub wal murad bihi huna al asnam al musawwar ala suwari ulaika salihin. Ini patung yang dipahat atau dibentuk sesuai dengan wajah dan perawakan orang saleh tadi. Kalau memang orang itu hebat dalam memahat, persis barakallahu fi, persis lekuk wajahnya berkelabik, bulat lonjongnya, kemudian postur tubuhnya, masya Allah, pakaian yang biasa dipakai. Orang-orang yang hebat dalam memahat luar biasa. Apalagi zaman dahulu belum ada larangan berkelabik, belum ada larangan untuk membuat patung. Nanti di zaman kita ini barakallahu, zaman Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam dengan dakwah beliau, barulah dilarang apa? Patung itu. Gambar-gambar juga tidak boleh. Barakallahu. Karena ini dari'ah, ini jalan menuju apa? Penyembahan kepada sesama makhluk. Penyembahan terhadap orang saleh. Alladzina sabu habi majalisim wa sammu habi asmaihim, mereka buat patung itu kemudian mereka letakkan di majlis-majlisnya mereka dan disebut, diberikan nama. Wa fi siyaqi hadits Ibnu Abbas ma yadullu ala annal asnama tusamma autanan. Di hadits Ibnu Abbas ini asnam itu disebutkan autan. Asmul wathan yatanawalu kullu ma'burin min dunillah. Yaitu wasan itu semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, sawa'un kana dzalikal ma'bud qabran au masyhadan au suratan au ghairu dzalik. Jadi wasan adalah semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, sama saja apakah itu patung, kuburan, berhala, monumen, pohon, gunung, batu, sapi, matahari, semuanya. Semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala namanya wasan. Adapun sanam itu khusus apa, berhala yang bentuk patung. Barakallahu fiik. Qalu hatta idza halaka ulaika alladziina sawwaru tilkal asnam. Ini generasi pertama yang membuat patung itu. Qalu wa nusya al-'ilm wa riwayatul Bukhari wa tanassakha walil kushma ashmihaini wa nusikha al-'ilm, yakni dihapus atau terlupakan itu ilmu atau ditinggalkan ilmu sehingga orang pun bodoh tentangnya. Aidurisat agdarasat atharuhu bidhabil ulama bidhabil ulama. Yani hilang itu ilmu dengan hilangnya atau matinya para ulama. Karena demikian Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha la yantazi'u al-ilma intiza'an min suduril ibad walakin yantazi'u biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu sekaligus dari dada-dada orang. Barakallahu fikum. Tapi Allah mencabut ilmu itu dari diwafatkannya para ulama. Ulama ini yang menghabiskan waktu ke sana kemari, berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain untuk mengumpulkan ilmu, belajar dari ulama sana, ulama sana. Boleh jadi dia meninggal dalam keadaan belum dia apa? Dia sampaikan itu ilmu, belum dia tulis, belum barakallahu fiik. Mati dia, mati bersama dengannya ilmu yang begitu banyak. Barakallahu fiik. Orang ulama, masya Allah, ilmunya sangat luas. Ketika mati, boleh jadi murid-muridnya belum apa, belum mengambil semua ilmunya. Barakallahu fiik. Ilmunya juga belum terekam atau belum tertuliskan dalam kitab-kitab. Allahul musta'an. Sehingga para ulama terkadang apa, jadi mereka memiliki karya tulis yang tidak sempurna. Paham barakallahu fiik. Tidak sempurna. Jadi kematian datang menjemput sebelum selesai rampung tulisan. Misalnya dia menulis dalam masalah tafsir. Ternyata cuma sampai surah apa sudah meninggal dunia. Ilmu yang ada pada dia belum tertuang semuanya. Barakallahu fiikum. Baik. Akan tetapi Allah SWT mencabut ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Sampai ketika sudah tidak ada lagi yang tertinggal di tengah-tengah masyarakat ulama, sementara mereka harus tetap mengangkat pemimpin, apa jadinya? Ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Mau tidak mau orang pun mengangkat pemimpin yang bodoh. Maksudnya bodoh di sini bodoh tentang agama. Barakallahu. Walaupun ya detail urusan dunianya, keilmuan dunianya panjang, muka belakang namanya, tapi bodoh tentang agama. Nah, ketika dia ditanya tentang urusan agama, maka dia pun sembarang cerita. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin, maka dia pun berfatwa tanpa dasar ilmu. Fadallu wa adallu. Dianya sesat dan menyesatkan. Seandainya dia sesat, kemudian bapak diam, ya mungkin lebih mending. Tapi karena orang harus bertanya ke dia, karena dia dianggap pemimpin, ya malu kalau tidak menjawab. Padahal dia tidak memiliki ilmunya. Akhirnya dia jawab apa adanya, menurut dia. Dan memang jawabannya, menurut saya. Karena demikian. Jadi jangan disalahkan dia, karena memang ini menurut dia. Dungunya sebagian orang barakallahu fiik yang ditanya tentang masalah artis, masalah agama, ditanyakan ke artis atau ditanyakan ke apa, bukan ahlinya barakallahu fiik. Kalau asli dia akan berkata, oh menurut saya sih bah, boleh-boleh saja. Kenapa sih memang kan? Ya itu menurut dia. Allahu musta'an. Kita tanya ulama. Ah ini tidak boleh karena sesuai dengan dalil. Berkata Allah Subhanahu wa taala demikian. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga disepakati oleh para ulama kita, selesai. Itu namanya ilmu. Barakallahu fiik. Baik. Ini akibat dilupakannya ilmu atau hilangnya para ulama di tengah-tengah masyarakat. Itu bahaya kalau umat sudah kehilangan ulama. Akhirnya sembarang saja ditanya tentang masalah agama. Hatta idza halaka ulaika alladziina sawwaru tilkal asnam qaul huwa nusiya al-'ilm riwayat al-Bukhari wa tanassakha wal fihin haini wa nusikha al-'ilm ay darasat atharu atharu bi hadhihi al-ulama, yani hilang itu ilmu dengan wafatnya para ulama. Wa ammal jahlu hatta saru la yumayyizuna baina at-tauhid wa syirk. Dan akhirnya apa? Orang-orang pun pada bodoh, tidak ada yang ngajari, tidak ada yang ingatkan, tidak ada yang luruskan, sehingga mereka pun tidak bisa membedakan mana tauhid, mana syirik. Waqa'u fi syirki dhanna minhu annahu yanfa'uhum indallah. Mereka pun terjerumus ke dalam kesyirikan dalam keadaan mereka menyangka bahwa orang-orang saleh ini bermanfaat untuk mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'ubidat, dan mereka pun disembah. Lama qala lahum iblis inna man kana qablakum kanu ya'budunahu, ketika generasi pertama sudah mati, generasi kedua iblis pun datang ke generasi kedua ini, bapak kalian itu sebenarnya meminta ke patung ini hebat, dia bisa menolong, bisa membantu, dia bisa memberi, bisa. Begitu? Akhirnya mereka pun menyembah patung-patung ini. Wabihim yusqaun al-matar, melalui mereka, melalui orang saleh ini, orang-orang diberi hujan. Wahwaladhi zayyana lahum ibadat al-asnam, iblis inilah yang menghias-hias penyembahan berhala. Wa amarahum biha, dan menyokong, memerintahkan orang untuk menyembah berhala. Asara wa ma'buduhum fil haqiqah, maka pada hakikatnya orang itu menyembah iblis. Hakikatnya orang itu menyembah iblis karena mereka mentaati iblis. Kama qala ta'ala alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitana innahu lakum aduwwun mubin. Alam ahad ilaikum ya bani adam, sudahkah aku telah menyampaikan, mengingatkan kepada kalian wahai anak cucu Adam, alla ta'budu syaitana, untuk kalian tidak menyembah syaitan. Orang yang mengatakan, kita tidak pernah menyembah syaitan. Bahan. Ketika Anda mengikutinya, berarti Anda telah menyembahnya, mengikuti keinginan-keinginannya, berarti Anda telah menyembah. Innahu lakum aduwwun mubin, ketahuilah bahwa syaitan itu untuk kalian musuh yang nyata. Wa ni'buduni, hendaknya kalian menyembah aku, kata Allah SWT. Hadza siratul mustaqim, inilah jalan yang lurus. Walaqad adhalla minkum jibillan katsiran afalam takunu ta'qilun, sungguh telah disesatkan oleh iblis ini jibillan katsira, generasi-generasi yang sangat banyak. Setiap generasi ada saja orang yang melakukan kesyirikan, ada saja yang menyembah syaitan. Apalam takunu ta'qilun, mana akal kalian? Perhatikan, kita diperintahkan untuk berpikir, berakal, memanfaatkan akal. Allah yang mencipta kita, Allah yang mencipta bumi, Allah mencipta langit, Allah mencipta segala-galanya. Allah menghidupkan kita, Allah memfasilitasikan, Allah memberikan rezeki untuk kita. Siapa yang berhak disembah? Selain Allah, sama dengan kita, sama-sama makhluk, sama-sama diberi rezeki, sama-sama dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana yang berhak disembah? Allah atau sesama makhluk? Barakallah. Kalau Anda menyembah selain Allah, berarti Anda menyembah sesama makhluk. Mana akal kalian? Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perumpamaan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perumpamaannya bahwa ada seorang tuan memiliki harta yang banyak. Dia ke pasar membeli budak. Budak ini dibawa ke rumahnya dan diperlihatkan kebunnya. Dia mengatakan, kau wahai budakku kerja di kebunku dan hasilnya bawa ke rumah. Berkelan. Kemudian budak ini kerja di kebunnya tuannya, kemudian hasilnya dibawa kemana? Ke rumah orang lain. Siapa di antara kalian yang pengen menjadi tuan seperti ini dengan budak yang seperti ini? Kan tidak ada. Mana akal kalian? Budak ini diberi makan, difasilitasi, diurus, plus. Kemudian apa? Hasil usahanya diserahkan kepada orang lain. Allahu musta'an. Wala ta'kil wa hadha yufidul hadhara min al-ghului wa wasa'il syirk. Hadis-hadis yang seperti ayat-ayat seperti ini memberikan faedah untuk kita berhati-hati dari keterlaluan dalam memuji, mengagungkan sampai pada tahap mengkultuskan. Ini menganggap suci orang tersebut sehingga disembah. Wa in kana al-qasdu biha hasana, walaupun awalnya mungkin baik-baik saja. Ini syaitan ada khala ulaika fi syirki min babil gului fi salih. Langkah-langkah, tahap demi tahap, tidak langsung mereka menyembahnya, mempersekutukannya dengan Allah. Wal ifratu fi mahabbatin, berlebih-lebihan keterlaluan dalam mencintai mereka. Kama qad waqa'a mithlu dhalika fi hadhihi ummah, sebagaimana di umat ini. Subhanallah. Adhhara lahumul bid'a wal ghuluwa fi qalbi ta'dhimis salihin wa mahabbatihim. Adhhara lahumul bid'ah, dinampakkan oleh iblis untuk mereka ini, para pencinta orang saleh, kebid'ahan, gulu dalam bentuk pengagungan orang saleh, cinta memuliakan mereka, tapi sudah tahap menyembah. Yuqihum fi ma huwa a'dham min dhalik, untuk menjerumuskan mereka ke perkara yang lebih besar dari itu, yaitu apa? Menyembah orang-orang saleh. Wa fi riwayatin annahum qalu ma azzama awwaluna haula illa wa hum yarjuna syafa'atahum indallah. Hadirat yang lain, generasi-generasi belakangan mengatakan, oh, pendahulu-pendahulu kita, bapak moyang kita, tidaklah mengagungkan patung-patung ini kecuali mengharapkan apa? Syafaat, pembelaan patung-patung ini nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayarjuna syafa'ata ulaika salihin alladziina sawwaru tilkal asnam ala suwari. Jadi mereka mengharapkan pembelaan syafaat nanti dari orang-orang saleh ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wasamuha, ya, orang-orang yang apa? Yang membuat patungnya, wasamuha bi asma'ihim, dan menamakan dengan nama-namanya. Wa min huna yu'lamu anna ittikhadha syufa'a wa raja'a syafa'atihim bi talabiha minhum syirkun billah. Dari sini kita tahu bahwa menjadikan orang-orang saleh ini sebagai pemberi syafaat, mengharapkan syafaatnya dan meminta syafaat itu ke mereka-mereka, ini adalah kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Anda tidak boleh mintanya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti yang memberikan rezeki itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Anda tidak boleh minta rezeki kepada siapa-siapa. Anda hanya boleh minta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Kesembuhan juga, tidak ada seorang pun yang bisa menyembuhkan. Sehebat apapun seorang tabib atau dokter, tidak akan bisa mendatangkan kesembuhan. Dia hanya sebagai sebab. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Ah, wa taqaddam bayanuha bil ahadits. Barakallahu. Jadi, sama dengan syafaat. Syafaat kata Allah SWT, lillahi syafa'atu jami'a. Katakan bahwa syafa'at itu milik Allah Subhanahu wa taala semuanya. Maka minta kepada Allah, jangan minta kepada yang lain. Barakallahu. Baik, kita cukupkan sampai sini. Subhanallah, alhamdulillah, syukran. Antas takbir. Subhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.